الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد. Insya Allah kita lanjutkan pelajarannya. Terakhir tentang tanda-tanda jazm, disebutkan bahwasanya tanda-tanda jazm ada dua, yaitu sukun dan hatfu, yaitu membuang. Untuk sukun kemarin sudah dibahas, ada satu tempat tanda jazm dengan sukun, yaitu pada fi'il mudhari' sahih akhir yang bukan mabni. Kemudian tanda yang kedua yaitu hatfu atau dengan membuang, itu nanti ada dua tempat. Kemarin baru dibahas satu tempat, itu juga belum selesai. Dari ucapan musannif yaitu Ibnu Ajurun, beliau menyatakan wa amal hadfu fa yakunu alamatan lil jazmi fil fi'l al mudhari'i al mu'tal lil akhiri. Hadfu itu menjadi tanda jazm pada fi'il mudhari' mu'tal akhir, itu fi'il mudhari' yang diakhiri dengan huruf illah. Pembahasan kemarin sampai pada huruf illah yaitu alif dan ya. Sekarang yang berikutnya huruf illah wawu yang ada di akhir fi'il mudhari'. Al-wawu, wawu mislu, contoh pada fi'il mudhari' yad'u. Yad'u itu diakhiri dengan wawu bagi huruf illah. Ya, mu'tal dan bil wawi, ini mu'tal dengan wawu. Jadi ada huruf illah dengan wawu. Dan yang perlu di garis bawah, yang perlu diperhatikan, wawu di sini bukan wawu jama'ah, bukan bomir wawu yang menunjukkan jama', ya. Tapi wawu di sini adalah wawu huruf asli dari fi'il tersebut. Ya, berbeda ya. Jadi sama-sama wawu, tetapi keadaannya berbeda. Kalau wawu jama'ah itu bomir, itu isem yang sebagai fa'il. Tapi kalau wawu di sini, ini huruf asli dari fi'il tersebut. Ini. Jadi fi'il mudhari' ini diakhiri dengan wawu, huruf illah. Idza jazimtahu, jika engkau menjazmkannya, engkau menjazmkan fi'il ini, yad'u, ihdhifil wawa, buanglah wawunya. Wawu yang ada di akhir dibuang. Wa tabaqa dhammatu, dan dhammahnya tetap. Jadi pada yad'u di situ diakhiri dengan wawu, kemudian sebelum wawu hurufnya berharakah dhammah. Yad'u, ya, sebelum wawu hurufnya berharakah dhammah. Kemudian ketika dijazmkan, tadi wawunya dihilangkan, kemudian dhammah yang sebelumnya itu tetap. Qala Allah Ta'ala, contohnya yang Allah nyatakan dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-117, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhara, dan siapa atau barang siapa yang menyeru sesembahan yang lain bersama Allah. Bisa dilanjutkan ayatnya ya di surah Al-Mu'minun nanti di sini. Jadi waman yad'u, yad'u di sini majzum, ya, disebabkan oleh man asyartiyah. Jadi yad'u itu majzum dan tanda jazmnya dengan menghilangkan wawu. Tadi asalnya yad'u ada wawunya, kemudian majzum wawunya dihilangkan. Yad'u, dhammahnya tetap, dhammah sebelum wawu tetap, yad'u. Wa qala ta'ala, contoh yang lain di surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-213, fala tad'u ma'allahi ilahan akhara, maka janganlah kamu menyeru bersama Allah pada sesembahan yang lain. Fala tad'u, la ini lan nahiyah menjazmkan fi'il mudhari' sesudahnya, yaitu tad'u. Tad'u majzum, tanda jazmnya dengan menghilangkan wawu. Dan dhammah sebelum wawu tetap dhammah. Ini dijelaskan di sini, tad'u hudzifatil wawu, wawunya dihilangkan. Li'annahu dakhala 'alaiha jazimun, karena dia dimasuki oleh jazim. Dimasuki oleh kata yang menjazmkan, yakni man pada ayat yang pertama tadi, dan pada ayat yang kedua yang disebutkan, yaitu la nahya. Mannya tadi man asyartiyah, bukan istifham, tapi man asyartiyah, terkait dengan syarat dan jawab syarat di pembahasan la nanti insyaAllah. Kemudian la pada ayat yang kedua yang disebutkan yang menjazmkan adalah la nahya. Berikutnya, wa idza dakhala 'alal fi'lil mudhari'i jazimun, jika fi'il mudhari' itu dimasuki oleh kata yang menjazmkan, wa huwa mu'talun akhiri, sedangkan fi'il mudhari' itu keadaannya mu'tal akhir, atau bentuknya itu mu'tal akhir, yakni huruf akhirnya berubah huruf illah, maka hudhifa harful illati, huruf illahnya dihilangkan. Huruf illah yang ada di akhir itu dihilangkan. Ini. Wa baqiyatil harakatu qablahu, dan harakat sebelumnya tetap. Tetap ada, tetap seperti keadaannya. Kalau tadi wawu dihilangkan sebelumnya dhammah, maka dhammahnya harakat sebelum wawu tetap ada, tetap seperti itu. Ya. Dalilan 'alaihi, ini sebagai dalil, sebagai petunjuk padanya, pada huruf illah yang dihilangkan. Jadi kalau sebelum huruf illah itu wawu, menunjukkan yang dihilangkan adalah kalau sebelum huruf illah itu dhammah, ya, sebelum huruf illah itu dhammah, menunjukkan yang dihilangkan adalah wawu. Kalau yang kemarin, kalau sebelum huruf illah itu kasrah, ya, menunjukkan yang dihilangkan adalah ya. Kalau fathah berarti alif. Jadi harakat yang tetap yang sebelum, yang letaknya sebelum huruf illah yang dihilangkan, itu menunjukkan pada huruf illah yang dihilangkan, pada jenis huruf illah yang dihilangkan, apakah alif, wawu, ataukah ya. Jadi ya, harokat sesuai dengan jenis huruf illahnya, fathah dengan alif, kasrah dengan ya, kemudian bomah dengan wawu gitu. Jadi itu maksud dari dalilan alaihi, untuk menunjukkan pada huruf tersebut. Taqulu, engkau katakan, misalkan dalam contoh yang lain, yaghzu, fulanun yaghzu, fulan berperang, yaghzu, ada wawunya diakhir dengan wawu, idzimhu, jazmkan ini, jazmkan fi'il ini, fulanun lam yaghzu, fulan tidak berperang, lam yaghzu, lam menjazmkan, kemudian yaghzu, fi'il mudhari' itu menjadi majzum, duna wawin, tanpa ada wawu, maksudnya apa? Wawunya dihilangkan. Lam yaghzu, tidak ada wawu, tanpa ada wawu, maksudnya ini wawunya dihilangkan sebagai tanda jazmnya. Wa dhammatu tabqa dalilan 'alal wawi, dan dhammahnya tetap ada, tetap sebagaimana asalnya dhammah. Dalilan 'alal wawi, sebagai petunjuk pada wawu tersebut. Idan, jika demikian, arafna al-qa'idah al-ana, kita mengetahui kaidahnya sekarang. Kullu fi'lin mudhari'in mu'talil akhiri, setiap fi'il mudhari' yang mu'tal akhir, yang huruf akhirnya berubah huruf illah, bi'alifin dengan alif, aw wawin ataukah dengan wawu, aw ya'in ataukah dengan ya, fa'innahu idza juzima, maka fi'il mudhari' tersebut jika dijazmkan, yajibu hadfu harfil illati, maka wajib membuang huruf illah tersebut, wajib membuang huruf illah yang ada di akhir tersebut. Wa yabqa ma qablahu ala ma huwa alaihi, dan tetap ada, tetap seperti sedia kala, ya, harokat yang sebelumnya sebagaimana dia adanya, ya. Ini terjemahan secara makna demikian, ya. Jadi tetap ada harokat yang sebelumnya, harokat pada huruf sebelum huruf illah tersebut, sesuai dengan sedia kala, ya. Asalnya demikian. Kalau dhammah ya tetap dhammah, ya. Kalau kasrah ya tetap kasrah, ya. Kalau fathah ya tetap fathah. Jadi tidak mengubah harokat sebelum huruf illah tersebut. In kana al-mahdhufu al-alifi. Ini alifi ya. In kana al-mahdhufu al-alifi, jika fi'il mudhari itu mahdhuf alif, dihilangkan alifnya, ya baqa maftuhan, maka sebelum alif tadi tetap maftuhan, tetap di fathah. Ya. Jadi kalau alif itu yang dihilangkan, maka sebelumnya tetap fathah. Wa idza kana mu'talan bil wawi, jika fi'il mudhari itu mu'tal dengan wawu, bil wawi, ini juga dibaca kasrah ya. Ya baqa madmuman, maka huruf sebelum huruf ilah tersebut itu tetap di dhammah. Jadi kalau mu'tal dengan wawu, maka sebelumnya tetap dengan dhammah. Ketika wawu dihilangkan, tetap dhammah. Wa idza kana mu'talan bil ya'i, dan jika fi'il mudhari itu mu'tal dengan ya, huruf akhirnya berubah huruf ya, ya baqa maksuran, maka dia tetap di kasrah. Huruf sebelum ya tersebut itu tetap di kasrah. Ini. Jadi sesuai dengan jenis huruf yang dihilangkan, harokat sebelum huruf ilah tersebut. Sehingga ketika huruf ilah dihilangkan, masih ada sesuatu yang menunjukkan tentang keadaan huruf ilah tersebut. Al-i'rabu ya. Di sini latihan i'rab ya, meng-i'rab. Nu'ribul mu'tal nabil alifi, kita i'rabkan mu'tal dengan alif. Qala Allah Ta'ala wa lam yakhsha illallah, dan dia tidak takut kecuali hanya pada Allah, di surah At-Taubah ayat 18. Walam yakhsha, yakhsha, lam yakhsha. Dijelaskan di sini i'rabnya lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Lam ini huruf nafi, karena dia menafikan, menafikan fi'il mudhari sesudahnya. Wa jazmin, dia huruf jazm, dia menjazmkan fi'il mudhari sesudahnya. Wa qalbin, jadi huruf qalb, apa? Membalik, mengembalikan maknanya menjadi waktu lampau. Ya. Secara asal fi'il mudhari kan menunjukkan waktu sekarang atau waktu akan datang. Tapi ketika dinafikan dengan lam, maka dia waktunya kembali ke waktu lampau. Lafaznya tetap mudhari, tetapi waktunya kembali ke waktu lampau. Ketika dinafikan dengan lam, sehingga lam itu disebut sebagai harfu qalbin, membalik. Kemudian yakhsha, yakhsha fi'lun mudhari'un majzumun. Yakhsha ini fi'il mudhari' yang majzum bi lam, dengan sebab lam. Wa alamatu jazmihi, kemudian tanda jazmnya apa? Hatful alifi, membuang alifnya. Yakhsha apanya diakhiri dengan alif. Yakhsha ini alif. Alif yang ditulis dalam bentuk ya, yakhsha. Kemudian ketika ada jazi, yaitu lam, maka alifnya dihilangkan. Wal fathatu qabalaha dalilun alaiha, dan fathah yang sebelumnya ini sebagai dalil, sebagai petunjuk pada alif tersebut. Jadi kalau yang dihilangkan alif, maka ditandai dengan fathah sebelumnya. Ini lam yakhsha. Contoh yang lain dalam surah Al-Syu'ara ayat yang ke-213, fala tad'u ma'allahi ilahan akhara. La dalam ayat ini, lanya nahiyatun, adalah la nahiyah yang bermakna larangan. Kemudian tad'u fi'lun mudhari'un majzumun bi lan nahiyati. Tad'u ini fi'il mudhari' yang majzum dengan sebab la an nahiyah tersebut. Jadi la an-nahiyah itu menjazmkan fi'il mudhari'. Wa alamatu jazmihi hatful alifi. Tanda jazmnya itu dengan membuang wawu ya. Tad'u itu membuang wawu. Salah tulis ya. Ini yad'u atau tad'u wawu. Jadi wa alamatu jazmihi hatful wawi. Tanda jazmnya itu dengan membuang wawu. Wa dhammatu ini juga diluruskan, dibenarkan. Wa dhammatu qablaha dalilun alaiha, dan dhammah sebelumnya, dhammah sebelum wawu yang dihilangkan tadi, sebagai dalil, sebagai petunjuk pada wawu tersebut. Jadi ketika dihilangkan, tidak hilang begitu saja, tapi masih ada sesuatu yang menunjukkan tentang huruf yang dihilangkan tadi. yaitu dhammah untuk menunjukkan wawu yang dihilangkan. Contoh yang berikutnya di surah Abasa ayat yang ke-23. Kalla lamma yaqdi ma amara. Lamma harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Lamma ini huruf nafi karena dia menafikan, kemudian huruf jazm karena dia menjazmkan, dan huruf qalb tadi membalikkan maknanya ke waktu yang lampau. Kemudian yaqdi fi'lun mudhari'un majzumun bi lamma. Yaqdi ini fi'il mudhari' majzum dengan sebab lamma. Wa alamatu jazmihi hatful ya'i. Tanda jazmnya apa? Hatful ya'i, dengan membuang huruf ya. Wal kasratu qablaha dalilun 'alaiha. Dan kasrah yang sebelumnya itu sebagai dalil, sebagai petunjuk atas ya yang dihilangkan tersebut. Jadi demikian tentang fi'il mudhari' mutal akhir. Jazmnya dengan menghilangkan huruf illah tersebut dan ditandai dengan harokat sebelumnya tadi. Intahaina min al-i'rabi. Kita selesai dari i'rab ini. Hadza hukmu i'rabil mu'talli bi ahadi huruful allati. Ini adalah hukum i'rab pada fi'il mu'tal, mu'tal akhir ya, dengan salah satu dari huruf-huruf illah. Ini ditunjukkan dari contoh, ditunjukkan dengan contoh-contoh dari ayat-ayat Al-Qur'an. Ada yang ditanyakan tentang ini? Qadha. Qadha yaqdi. Ini alif. Ini ya. Jadi pada fi'il maudhi alif, pada fi'il mudhari' ya. Ja'a maudhinya ja'a. Pada maudhi alif, pada mudhari' ya. Jadi fi'il mu'tal akhir itu bentuk maudhi dan mudhari'nya berbeda huruf ilahnya. Ya. Walaupun tidak semua, tapi ada seperti ini demikian. Artinya pada fi'il maudhi itu dengan alif, pada da'a qadha ini alif, pada mudhari' untuk da'a alifnya menjadi wawu, pada qadha alifnya berubah menjadi ya. Dan wawu ataupun ya di sini justru yang itu huruf aslinya. Jadi bukan alif. Alif itu perubahan dari wawu. Ya, alif di sini dia perubahan dari ya. Jadi yang asli justru wawu di sini dan ya di sini. Tadi lam yakhsha. Kalau yakhsha khasiya. Maudhinya khasiya dengan ya. Kemudian mudhari'nya menjadi yakhsha dengan alif. Jadi maudhinya dengan ya, mudhari'nya dengan alif. Jadi huruf ilah demikian. Antara tiga huruf ilah ini, alif, wawu dan ya, satu sama lain bisa saling menggantikan dalam bentuk-bentuk tertentu. Jadi maudhi dengan mudhari'nya berbeda, atau nanti pada bentuk yang lain juga bisa berbeda, bisa berubah. Memang sifat dari huruf illah semacam itu, sehingga disebut dengan huruf illah. Berbeda dengan sahih. Kalau huruf sahih misalnya kata ba, ya dia tetap ba terus, tidak akan berubah menjadi huruf yang lain, tidak akan berubah menjadi sa atau jim atau yang lainnya. Itu perbedaan ya antara huruf illah dengan huruf sahih. Iya. Untuk tadi huruf yang menjazmkan yaitu lam dan lamma. Keduanya sama, disebut sebagai huruf nafi dan huruf jazm. Dari sini maknanya sama, sama-sama menafikan dan sama-sama menjazmkan. Tidak ada perbedaan dari sisi ini. Nah, perbedaannya pada penyebutan yang ketiga, yaitu disebut sebagai harful qalbin, huruf qalb. Dari sisi waktunya. Jadi lam dan juga lamma sama-sama disebut sebagai harful qalbin. Dia membalikkan waktunya ke waktu lampau. Jadi walaupun lafadznya mudhari', tetapi ketika dinafikan dengan lam atau lama, itu waktunya kembali ke waktu lampau. Jadi sejak dulu atau yang lalu. Nah, perbedaan antara lam dengan lama, ya, kalau lam itu dinafikan dari waktu yang lampau sampai tidak ada batas yang jelas atau bahkan tidak ada batasnya sama sekali. Jadi berterusan dari waktu yang lampau sekarang sampai seterusnya. Jadi tidak ada batasan yang jelas itu sampai kapan. Bisa jadi sampai sekarang atau sampai akan datang atau sampai seterusnya, selama-lamanya bisa jadi demikian. Itu makna dari lam. Jadi penafiannya dari waktu yang lampau sampai waktu yang tidak terbatas atau tidak ada batasan secara jelas. Adapun lama ini menafikan fi'il mudhari', mengembalikan waktu ke lampau sampai pada batas itu diucapkan. Sampai pada batas, jadi batas penafiannya, sampai ini kalimat ini diucapkan, disampaikan. Atau mudahnya waktu sekarang. Satu contoh misalkan lam yakdub. Lam yakdub misalkan at-thalibu ad-darsa. Siswa itu tidak menulis pelajaran. Dinafikan dengan lam. Menunjukkan apa? Siswa itu sejak waktu yang lampau, ya mungkin tadi atau kemarin, waktunya lampau ya, dia tidak menulis pelajaran. Sampai saat ini, sampai mungkin nanti, sampai kapan, tidak ada batas yang jelas atau mungkin juga seterusnya, dia tidak menulis pelajaran. Itu kalau dinafikan dengan lam. Tapi kalau nafinya dengan lama, lama yaktub ya, atau libu ad-darsa, siswa itu tidak atau belum menulis pelajaran, menunjukkan penafiannya dari waktu yang lampau sampai saat itu diucapkan. Ya, jadi lama yaktub ya, dari waktu yang tadi atau kemarin sampai saat ini. Jadi mungkin dari saat ini atau ke depan dia akan menulis. Jadi penafiannya dibatasi sampai itu. Itu lama, terbatas sampai dengan waktu pengucapan atau waktu hal, waktu sekarang. Tapi kalau lam tidak ada batasnya atau batasnya tidak jelas sampai kapan. Itu perbedaan antara lam dengan lama. Kalau dalam bahasa Indonesia, lama itu biasanya diartikan belum. Kalau lama itu artinya belum. Tapi kalau lam ada dua kemungkinan, bisa tidak, bisa belum. Sesuai istiakul kalam, sesuai konteksnya. Tapi kalau yang lama itu belum. Ini terjemahan ya, secara umum demikian. Tapi tentunya lihat istiakul kalam ya, lihat konteks kalimatnya. Nah, oleh karena itulah kita tahu ya, makna lam demikian dari apa yang Allah nyatakan di surah Al-Ikhlas, lam yalid walam yulad, misalnya ya, lam yalid walam yulad. Kenapa di situ menggunakan lam? Kok tidak lama, lama yalid walam yulad, misalnya ya? Kenapa menggunakan lam? Menunjukkan tadi penafiannya dari waktu yang lampau, waktu dulu sampai sekarang, sampai seterusnya, selama-lamanya. Allah tidak akan pernah beranak dan diperanak. Jadi makna dari lam demikian. Penafiannya dari waktu yang lampau, sekarang, seterusnya, selama-lamanya. Seandainya menggunakan lama, maka penafiannya dari waktu lampau sampai itu diucapkan. Menunjukkan apa? Yang akan datang kemungkinan akan beranak. Ada kemungkinan bisa jadi itu akan beranak di waktu yang akan datang kalau menggunakan lama. Tapi kalau menggunakan lam, menutup kemungkinan untuk terjadi dia akan di masa yang akan datang. Itu perbedaannya. Tipis perbedaannya tapi maknanya luas. Maknanya lebih jauh. Sin, ya. Kalau sin dan saufa ini untuk akan datang ya. Tapi kalau sin itu jaraknya relatif dekat atau bisa dipastikan hampir pasti terjadi, okay, atau bahkan pasti terjadi. Tapi kalau taufa ini waktunya relatif jauh, panjang, atau ya mungkin bisa terjadi, mungkin tidak. Jadi ada beberapa makna di sana, sin ataukah taufa. Jadi kalau arti secara asal ya sin itu relatif dekat waktunya, akan datang tapi relatif dekat. Kalau taufa akan datang tapi relatif lebih jauh, lebih lama. Relatif ya, panjang atau dekat lama itu relatif jaraknya, waktunya relatif. Jadi satu huruf, satu ucapan itu bisa membedakan makna yang sedemikian berbeda. Ada lagi yang ditanyakan? Iya. Jadi untuk memahami lam, mungkin dari ayat tadi ya, kalau kita paham, jika kita memahami ayat itu, lam yalid wa lam yulad menunjukkan keadaannya dari dulu, sekarang sampai seterusnya demikian. Allah tidak akan pernah beranak dan diperanak. Tidak ada yang ditanyakan? Jadi kita lanjutkan. Yang berikutnya, qala al-musannif, berkata Ibnu Ajurum rahimahullah, kelanjutan dari matanya kemarin, tentang hatfu. Jadi tentang tanda jazm hatfu. Kelanjutan dari yang mu'tal akhir kemarin ya, kalimatnya yang kemarin, wa ammal hatfu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari'i al-mu'tal lil akhiri. Jadi hatfu, membuang, itu menjadi tanda untuk jazm pada fi'il mudhari' mu'tal akhir. Kemudian kelanjutannya di sini, wa fil af'alil khamsati, dan pada fi'il-fi'il yang lima. Maksudnya apa? Hatfu itu menjadi tanda jazm pada fi'il-fi'il yang lima. Jadi judulnya kemarin kan maudi'a, dua tempat. Dua tempat hatfu. Yang pertama fi'il mudhari' mu'tal akhir, yang kedua ini fi'il lima, al-af'alul khamsah, fi'il-fi'il yang lima. Wa fil af'alil khamsati allati raf'uha bi tsabatin nuni. Jadi tanda hatfu itu menjadi tanda untuk jazm pada fi'il-fi'il yang lima, yang rafa'nya dengan tsabatun nun, dengan adanya huruf nun. Wa hiya, yakni yaf'ulani, taf'ulani, yaf'uluna, taf'uluna, taf'ulina. Ada lima bentuk fi'il ini ya, diakhiri dengan nun, dan adanya nun tersebut itu sebagai tanda rafa'nya. Nanti ketika jazm itu tandanya dengan hatfun nuni, dengan membuang huruf nun tersebut. Nun yang dari akhir itu dibuang, dihilangkan. Dijelaskan oleh Syekh di sini. Qala Syarih, berkata Syarih pensyarah, yakni Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, hadhihi aydan tujzamu bihatfin nuni, ini juga dijazmkan dengan hatfun nun, dengan membuang huruf nun. Membuang huruf akhirnya, yaitu huruf nun. Sama-sama membuang huruf akhir. Kalau yang sebelumnya membuang huruf illah, kalau yang di sini membuang huruf nun sebagai tanda jazmnya. Qala Allah Ta'ala, fa in lam taf'alu, maka jika kalian tidak mengerjakannya, ya, lam dijelaskan di sini i'rabnya, lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Lam itu huruf menafi, huruf nafi, huruf jazm dan huruf qalb. Taf'alu fi'lun mudhari'un majzumun, fi'il mudhari' majzum bi lam, dengan sebab lam. Wa alamatu jazmihi hatfun nuni, tanda jazmnya itu dengan membuang huruf nun. Wal wawu fa'ilun, adapun wawu itu sebagai fa'ilnya. Jadi taf'alu, lam taf'alu, asalnya taf'aluna. Ada huruf nunnya, keadaan marfok atau rofak dengan nun, adanya nun, kemudian dimasuki lam, menjadi lam taf'alu, nunnya dihilangkan. Majzum atau jazm tandanya dengan menghilangkan nun tersebut. menjadi lam taf'alu. Dan wawunya itu, wawu yang ada di akhir itu adalah fa'il. Ini bomir, wawu sebagai fa'il. Ini juga untuk memperjelas tadi, jadi wawu di akhir berbeda dengan wawu yang tadi, yadu'u, berbeda ya. Kalau itu wawu asli dari fi'il itu, tapi kalau yang di sini, lam taf'alu, wawunya ini adalah bomir sebagai fa'il. Jadi bukan bagian dari fi'il, tidak termasuk bagian dari fi'il, tidak. Berikutnya. Nah, jadi kesamaan huruf belum tentu sama faedahnya. Sama-sama wawu tetapi berbeda faedahnya, berbeda fungsinya. Wa taqulu, engkau katakan, contoh, lam yaquma. Ya, lam harfu nafyin wa jazmin wa qaubin. Yaquma fi'lun mudhari'un majzumun, fi'il mudhari' yang majzum bi lam dengan sebab lam. Wa alamati jazmihi hatfu nuni. Tanda jazmnya itu dengan membuang huruf nun. Wal alifu fa'ilun, alif itu sebagai fa'ilnya. Asalnya yakumani, yakumani dimasuki lam menjadi lam yakuma, nunnya dihilangkan. Dan alif itu sebagai fa'ilnya, bomir alif untuk musanna sebagai fa'ilnya. Wataqulu lil mar'ati tukhatibuha, engkau berkata pada seorang perempuan, engkau berbicara padanya, lam taqumi, kamu tidak berdiri. Wa asluha, asalnya adalah taqumina, ada huruf nunnya. Lakin lamma dakhala 'alaiha al-jazimu, akan tetapi ketika dia dimasuki oleh al-jazim, dimasuki oleh kata yang menjazmkan yakni lam, hudifatil nunu, maka nunnya dihilangkan sehingga menjadi lam taqumi. Fa naqulu fi i'rabiha, kita katakan pada i'rabnya, lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin, ya sama ya, lam harfu nafi, jazm dan qalb. Taqumi fi'lun mudhari'un bi lam. Taqumi ini fi'il mudhari' dengan sebab lam. Wa alamatu jazmihi hatfun nuni, tanda jazmnya dengan membuang huruf nun. Wal ya'u, ya'nya fa'ilun sebagai fa'il. Dhamir ya untuk mukhatabah, ya. Satu orang perempuan yang diajak bicara, ya tersebut ini sebagai fa'ilnya. Tanda jazmnya dengan menghilangkan nun. Asalnya taqumina menjadi lam taqum. Idzan tujzamul af'alul khamsatu bihatfin nun. Jika demikian, fi'il-fi'il yang lima itu dijazmkan dengan membuang huruf nun. Wal mu'talu bil alifi, adapun mu'tal dijazmkan dengan membuang alif. Wal mu'talu bil alifi bihatfil alifi, adapun mu'tal dengan alif, fi'il mudhari' yang huruf akhirnya itu alif, bihatil alifi dijazmkan dengan membuang alif. Wal mu'tal bil ya'i bihatil ya'i, adapun mu'tal dengan ya, fi'il mudhari' yang huruf akhirnya itu dengan ya, itu dijazmkan dengan hatil ya'i dengan membuang ya'nya. Wal mu'tal bil wawi, adapun mu'tal dengan wawu bihatil wawi, maka dia dijazmkan dengan membuang wawunya. Ini. Jadi untuk af'al khamsah dengan membuang nun, mu'tal alif dengan membuang alif, mu'tal ya dengan membuang ya, mu'tal wawu dengan membuang wawunya. Membuang yang huruf akhirnya tadi. Misalul mu'tali bil alifi, contoh untuk mu'tal dengan alif, lam yas'a. Asluha yas'a, asalnya adalah yas'a. Ini diakhiri dengan alif. Alif yang ditulis dalam bentuk ya. Hudifatil alifu, lamma dakhalal jazimu. Alifnya dihilangkan ketika dimasuki oleh jazim, kata yang menjazmkan, yaitu lam. Lam yas'a, alifnya hilang. Al-mu'tal bil wawi, contoh untuk mu'tal dengan wawu, fal yada'u nadia, di surah Al-Alaq ya. Li'anna lam al-amri tajzimu, kenapa yada'u, kenapa dia majzum, kenapa wawunya dihilangkan? Karena lam al-amri, lam yang bermakna amr, itu menjazmkan. Sehingga yada'u majzum dengan menghilangkan wawunya. Al-ya'u, contoh untuk yang mu'tal dengan ya, lam yaqa'ubi. Ini asalnya yaqa'ubi, ada ya'nya, kemudian dimasuki lam, menjadi lam yaqa'ubi. Contoh berikutnya dalam kalimat, lam yas'a ar-rajulu, laki-laki itu tidak berusaha, lam yas'a. lam harfu jazmin wa nafyin wa qaubin. Yas'a fi'lan mudhari' majzumun bi lam, majzum dengan sebab lam. Wa alamatu jazmihi, tanda jazmnya hatful alifi, menghilangkan alif. Wal fathatu qablaha dalilun 'alaiha, fathah yang sebelumnya sebagai petunjuk atasnya, atas alif yang dihilangkan. Lam yantahi, yantahi. Lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Yantahi fi'lun mudhari'un majzumun bi lam, majzum dengan sebab lam. Wa 'alamatu jazmihi hatfun nuni. Keliru juga. Wa 'alamatu jazmihi hatfu hatful ya'i, dengan membuang ya. Wal kasratu qablaha dalilun 'alaiha. Ini salah tulis. Salah kita. Yantahi, asalnya demikian. Yantahi kemudian dimasuki lam, maka ya-nya dihilangkan. Diluruskan, dibenarkan ya. Wa 'alamatu jazmihi hatful ya'i, membuang huruf ya. Kemudian kelanjutannya wal kasratu qablaha dalilun 'alaiha. Kasrah yang sebelumnya itu sebagai petunjuk atasnya, atas ya yang dihilangkan. Salah tulis. Sekarang berikutnya, perhatikan. Idza qala qa'ilun, jika seseorang mengatakan lam yad'u, khata'un. Wa maswabu, jika ada seseorang yang mengatakan lam yad'u itu keliru, lalu bagaimana benarnya? Apa benarnya? Kalau dalam mengucapkan kan sama ya, lam yad'u, seperti itu. Benar atau salah dalam pengucapan ya? Kalau di situ dalam penulisan ada alifnya ya. Tapi perhatikan penjelasannya. Idza kanatil wawu wawa jama'atin, jika wawu ini adalah wawu jama'ah yang menunjukkan fa'ilnya, dhamir wawu untuk jama'ah itu sebagai fa'il, fahuwa shawabun, maka itu benar. Lam yad'u benar kalau wawunya ini adalah wawu jama'ah. Tapi asalnya apa? Yad'una. Asalnya yad'una dimasuki lam, ini hilang sehingga menjadi lam yad'u. Itu kalau wawu yang dimaksud adalah wawu jama'ah. Benar demikian. Tetapi wa in qasada wahidan, jika dia yang dia maksud itu wahidan, satu orang, fahuwa khata'un, maka dia salah, keliru. Ini wa idza kana qasada wahidan yakunu shawabu lam yad'u, jika yang dia maksud itu satu orang, maka yang benar adalah lam yad'u tanpa wawu. Jadi asalnya yad'u kemudian dimasuki lam, wawunya hilang menjadi lam yad'u. Dijelaskan di sini lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin, yad'u fi'lun mudhari' majzumun bi lam, majzum dengan sebab lam. Wa 'alamatu jazmihi hatful wawi, tanda jazmnya itu dengan membuang wawu. Wa dhammatu dalilun 'alaiha, dan dhammah sebagai dalil padanya. Fahuwa sahihun, maka ini benar. Kalau yang dimaksud mufrad, yang benar yang bawah, lam yad'u, wawunya hilang. Tapi kalau yang dimaksud itu jamak, tadi benar lam yad'u dengan adanya wawu. Itu tadi ya. Sama-sama wawu tetapi berbeda faedahnya, berbeda maknanya. Maka perlakuannya juga berbeda. Ya. Dari ini ada yang ditanyakan? Kalau yang ini mereka, mereka tidak menyeru, mereka tidak memanggil. Kalau ini dia, dia tidak menyeru, dia tidak memanggil. Tadi jamak, ini mufrad. Artinya sama, memanggil atau menyeru, ya, berdoa. Ya. Tetapi yang melakukan tadi, kalau yad'u, lam yad'u itu jamak. Jadi mereka. Kalau yad'u, lam yad'u itu mufrad. Jadi dia. Ada yang ditanyakan? Kita lanjutkan sedikit ya. Ada asilah sedikit ini. Asilatun, tanya jawab. Kam alamatan lil jazmi, berapa tanda untuk jazm? Wa ma huma, dan apa itu keduanya? Alamatani, ada dua tanda, yakni as-sukunu wal hatfu, sukun dan hatfu. Misal sukuni, contoh untuk yang sukun, lam yakum. Lam, harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Yakum, fi'lun mudari'un majzumun bi lam, dengan sebab lam. Majzum dengan sebab lam. Wa alamatu jazmihi as-sukunu, tanda jazmnya itu dengan sukun. Yaqulul mu'allifu, mu'allif Ibn Ajur mengatakan, innas, kalau ini dibaca inna, mestinya as-sukuna, inna sukuna. Tapi kalau dibaca as-sukunu, innanya dihilangkan, ya tinggal memilih. Inna sukuna atau as-sukunu, yakunu alamatal jazmi, silfi'lil mudari'i as-sahihil akhiri. Jadi sukun itu menjadi tanda jazm pada fi'il mudari' sahih akhir. Sukun menjadi tanda jazm pada fi'il mudhari' yang sahih huruf akhirnya. Wal hadfu, kalau ini dibaca wal hadfu, berarti tadi yang benar as-sukunu. Jadi innya dihilangkan, in atau inna itu dihilangkan. Wal hadfu yakunu alamatal jazmi fil fi'il mudhari' al mu'talil akhiri. Adapun hadfu membuang itu menjadi tanda jazm pada fi'il mudhari' mu'tal akhir. Wal af'alil khamsati allati rafu'uha bi tsubutin nuni, dan pada fi'il-fi'il yang lima yang rafa'nya itu dengan tsubutun nun, dengan adanya huruf nun. Ini. Dan contoh fi'lun majzumun mu'talul akhiri bil alifi, fi'il yang majzum mu'tal akhir dengan alif. Contoh lam yarba. Lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Kemudian yarba fi'lun mudhari'un mu'talun bi mu'talun, okay. Ini fi'il mudhari' yang mu'tal majzumun bi lam, dijazmkan dengan sebab lam. Wa alamatu jazmihi hatful alifi, tanda jazmnya itu dengan membuang alif. Yarba menjadi lam yarba, alifnya dihilangkan. Wal fathatu qablaha dalilun 'alaiha, dan fathah yang sebelumnya itu sebagai petunjuk atas alif yang hilang tersebut. Mu'talun bil ya'i, contoh untuk mu'tal dengan ya, lam yaqbi. Lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Yaqbi fi'lun mudhari'un majzumun bi lam, majzum dengan sebab lam. Wa alamatu jazmihi hatful ya'i, tanda jazmnya itu dengan membuang huruf ya. Wal kasratu qablaha dalilun 'alaiha, kasrah yang sebelumnya itu sebagai petunjuk atas ya yang hilang tersebut. Jadi asalnya ya qubi, ada ya-nya, kemudian dimasuki lam, menjadi lam yaqubi, ya-nya dihilangkan. Kemudian berikutnya, mu'talun bil wawi, contoh untuk mu'tal dengan wawu, lam yada'u, lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Yada'u fi'lun mudari'un majzumun bi lam, majzum dengan sebab lam. Wa alamatu jazmihi hatful wawi, tanda jazmnya itu dengan membuang wawu. Wa dhammatu qablaha dalilun 'alaiha, dhammah yang sebelumnya sebagai dalil, sebagai petunjuk atas wawu yang dihilangkan. Asalnya yad'u, ada wawunya, kemudian dimasuki lam menjadi lam yad'u, wawunya hilang. Berikutnya al-af'alul khamsatu, khamsatu ya, tidak tanwin. Al-af'alul khamsatu allati raf'uha bi tsubutin nuni, yang rafa'nya itu dengan tsubutun nun, rafa'nya dengan adanya nun. Nuridu laha misalan, kita ingin contoh untuknya. Al-musnadu ila alifil isnaini, yang disandarkan pada alif isnain, alif untuk musanna. Contohnya lam yarmiya, keduanya tidak melempar. Lam yarmiya, asalnya apa? Yarmiyani. Yarmiyani, ada nunnya, musanna ya, keduanya melempar. Kemudian dimasuki lam, menjadi lam yarmiya. A'ribha, i'rabkan. Lam, harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Yarmiya fi'lun mudhari'un majzumun. Majzum, wa alamatu jazmihi hatfun nuni, tanda jazmnya itu dengan hatfun nun, dengan menghilangkan nun. Asalnya yarmiya, ni, nunnya dihilangkan, menjadi lam yarmiya. Ya. Dan hatfun nun tersebut, membuang nun tersebut, niyabatan ani dhammati, sebagai ganti dari sukun. Ya. makdumah. Hakun nun niyabatan anis sukuni, membuang huruf nun itu sebagai ganti dari sukun, karena tanda asli untuk jazm itu sukun. Ini as-sukun bukan abdumah. Li'annahu minal af'alil khamsati, karena dia termasuk fi'il-fi'il yang lima. Wal alifu fa'ilun, dan alifnya itu sebagai fa'il. Yarmnya alif yang ada di akhir itu sebagai fa'il. Jadi hatfu itu tanda pengganti dari tanda asli untuk jazm, yaitu sukun. Tanda asli pada jazm adalah as-sukun, bukan dhamma, tapi sukun. Wa misalul musnadi ila wawil jama'ati, dan contoh ya, fi'il yang disandarkan pada wawul jama'ah. Lam yaf'alu, lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Yaf'alu fi'lun mudhari'un majzumun bi lam, dengan sebab lam. Wa alamatu jazmihi hatfu nuni, tanda jazmnya itu dengan membuang huruf nun. Wal wawu fa'ilun, wawunya itu adalah fa'il. Yaf'aluna asalnya menjadi lam yaf'alu, nunnya dihilangkan. Wa mithalul musnadi ila ya'il mukhatabati, contoh fi'il yang disandarkan, fi'il mudhari' yang disandarkan pada ya' mukhatabah. Mukhatabah ya, untuk anti. La tamshi fil aswaqi, kamu seorang perempuan ya, jangan berjalan di pasar-pasar. Ya, lam ta, la tamshi, asalnya tamshina, ada nun, ada nunnya, ada huruf nunnya, kemudian dimasuki la annahiyah, nunnya menjadi hilang, menjadi la tamshi. La harfu nahyin, la di sini huruf nahi, larangan. Tamshi fi'lun mudhari'un majzumun bi lan nahiyati, majzum dengan sebab la annahiyah, la yang bermakna larangan. Wa alamati jazmihi hatfun nuni, tanda jazmnya apa? Hatfun nuni, dengan membuang huruf nun. Li annaha minal af'alil khamsati, karena dia termasuk dari fi'il-fi'il yang lima. Wal ya'u fa'ilun, ya'nya, ya' mukhatabah tadi, itu sebagai fa'il. Tamshi, la tamshi, ya'nya itu sebagai fa'il. Domir ya' sebagai fa'il. Idan, jadi, al af'alil khamsatu, tujazamu bihadfin nuni, fi'il-fi'il yang lima, itu dijazmkan dengan membuang huruf nun. Ya, dengan membuang huruf nun sebagai tanda jazmnya. Dan tadi itu sebagai pengganti dari sukun. Walakin, tetapi kaifa nujibu an qawlihi ta'ala, bagaimana kita menjawab dari ucapan Allah Ta'ala dalam ayat di surah Az-Zariyat ayat yang ke-59, فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظُلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ. فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ ya. يَسْتَعْجِلُونَ atau لَا atau فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ, لَا itu لَا أَنَّهِيَ, لَا yang bermakna larangan. Dia menjazmkan يَسْتَعْجِلُونَ. Langnya ini menjazmkan, tapi yang tampak si ilmu barat di situ yastajilun, ada nunnya, padahal yastajilun ini termasuk af'alul khamsah, wawunya itu dhamir wawu sebagai fa'il, menunjukkan ini termasuk bentuk af'alul khamsah. Ya, tapi di situ majzum dengan sebab lanahiyah, kenapa ada nun di situ yastajilun? Tapi kalau jeli ya, di situ nunnya di kasrah ya, yastajiluni. Adapun nun sebagai tanda rofa pada af'alul khamsah, kalau sebelumnya wawu jamaah itu mestinya di fathah. Yaf'aluna, taktubuna. Tapi di sini dalam ayat nunnya di kasrah. Dijelaskan di situ ya. Yastajiluni hadhihi nunul wiqayati. Ini adalah nun wiqayah. Nun pada yastajiluni ini adalah nun wiqayah. Walaisat nun al-i'rabi, dan itu bukan nun i'rab. Jadi nun itu bukan tanda rofa, sehingga ketika majzum tidak terpengaruh nunnya itu, karena dia bukan tanda rofa, bukan nun i'rab, tapi dia nun yaqaya. Apa nun yaqaya? Dia dimunculkan, dihadirkan untuk menghubungkan antara fi'il dengan domir ya mutakallim. Jadi asalnya ya ta'jiluni. Janganlah kalian meminta segera kepadaku. Itu. Tidak asal. Atau marfoknya ya ta'jilunani. Ini marfoknya. Na ni yas ta jilu na ni. Asalnya demikian. Yas ta jilu na ni. Kemudian di jazmkan dengan la anahya nun tanda rafa yang ini nun yang awal itu yang dihilangkan. Ada pun nun yang kedua itu nun wiqayah untuk menghubungkan antara fi'il dengan ya mutakalim itu tetap ada. Tidak hilang. Yang hilang nun yang tanda rafa yang awal. Sehingga menjadi yasta la yasta jilu ni. Kemudian yaknya ini boleh dihilangkan. Boleh. Dan untuk menunjukkan ya mutakallim yang hilang apa? Sebelumnya dengan kasrah. Sehingga di situ nunnya tetap kasrah. Untuk menunjukkan itu nun wiqayah sesudahnya itu adalah ya mutakallim. Jadi ketika ada huruf akhir yang dihilangkan ditandai dengan harakat sebelumnya. Termasuk di sini ya mutakallim dihilangkan ditandai dengan kasrah sebelumnya. Tidak hanya pada tadi fi'il mudhari' yang mu'tal akhir, tapi yang semacam ini juga ini ya-nya ya mutakallim. Dia dihilangkan bisa, boleh. Untuk kemudian untuk menandai menunjukkan bahwasanya ada ya mutakallim yang dihilangkan ditandai dengan kasrahnya di sini. Contoh yang semisal ini, ada bisa menyebutkan dari ayat? Terkenal ayatnya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu. Lamnya lamul amr. Lamnya lamul amr. Dia menjazmkan. Ya, menjazmkan fi'il mudhari' sesudahnya. Ya'buduna. Asalnya ya'buduna, mereka beribadah. Kemudian bersama dengan ya' mutakallim dihubungkan dengan nun wiqayah. Ya'buduna ni. Tulisannya mestinya bersambung ya, tapi ini untuk menunjukkan asalnya. Jadi lamul amr masuk pada ya'buduna, kemudian ya'buduna tadi bersama dengan ya' mutakallim yang dihubungkan oleh nun wiqayah. Lamul amr menjazmkan. Tanda jazmnya apa? Ya'buduna af'al khamsah. Berarti tanda jazmnya hatfun nun. Ya. Nun yang pada ya'buduna nunnya dihilangkan. Kemudian disambung semuanya li ya'budu ni. Kemudian ya'nya baru dihilangkan. Ya' mutakallim dihilangkan ditandai dengan kasrah sebelumnya tadi. Nanti dibuka di surah Az-Zariyat ya. Ini Az-Zariyat ya. Ayat ke Az-Zariyat. Az-Zariyat ya. Nanti lihat budu ni, bukan buduna, tapi ni. Jadi supaya atau hendaknya mereka beribadah. Ini bukan lamul amr, tapi lam. Keliru ya. Ini lam ta'lil menasofkan, tetapi tandanya sama. Membuang nun. Ini bukan jazm, tapi nansof. Cuma dari sisi tanda sama. Cuma dari sisi tanda sama membuang nun. Cuman keadaannya berbeda, ini mansub ya, bukan mansizum. Ini lamnya lam ta'lil. Cuman kesamaannya dari sisi tandanya, jadi tanda mansub dan tanda mansizum ini sama membuang huruf nun. Jadi kesamaan dari sisi ininya saja ya, membuang huruf nun, kemudian tadi nun wiqayah yang tetap ada. Adapun i'rabnya berbeda afwan untuk meluruskan yang tadi. Jadi supaya mereka beribadah kepadaku, kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Idzan al-hatfu yakunu 'alamatan lil jazmi fi mawdi'aini. Jadi hatfu itu menjadi tanda jazm pada dua tempat, fil fi'lil mu'talil pada fi'il mu'tal, mu'tal akhir ya, wal af'alil khamsati allati raf'uha bi tsubutin nun, dan pada fi'il yang lima yang rafa'nya dengan subutun nun, dengan adanya nun. Ini. Ada yang ditanyakan dari ini? Ya, tadi ya, sama-sama wawu, tapi berbeda faedahnya, berbeda maknanya. Ini juga sama-sama nun, nun i'rab, nun tanda rofa. Kalau ini nun wiqayah, ya. Sama-sama hurufnya, tetapi berbeda faedahnya, berbeda maknanya. Ya. Ada nun wiqayah, ada nun i'rab, ada nun niswah, ada nun taukid. Ya. Berbeda-beda. Maka perhatikan masing-masingnya, sesuaikan dengan faedah-faedahnya, contoh-contoh yang ada. Jadi, kan niat alu itu, ada tambahnya alif, apa? Dalam penulisan, ya, dalam penulisan untuk wawu jamaah tadi, kalau tidak bersambung dengan apapun, itu ditambahkan alif dalam penulisan. Jadi kalau wawu diikuti alif semacam ini menunjukkan ini wawu jamaah. Lamnya do'u tadi itu wawunya jamaah dalam penulisan, ya, dengan syarat tidak bersambung dengan bomir atau dengan ini misalnya tidak. Tapi kalau tidak ada alif, ya da'u, okay. Ini wawunya asli dari fi'il tersebut, bukan wawu jamaah. Ada lagi? Tidak ada untuk malam ini, sampai ini dulu. Alhamdulillah untuk kekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah.